Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kiangi telah memaparkan latar belakang dari kebijakan pemerintah Tiongkok yang justru mendorong warganya di pedesaan serta hidup dari sektor pertanian untuk berurbanisasi ke kota-kota besar Tiongkok guna mengisi lowongan-lowongan kerja yang terbuka lebar di sektor industri manufaktur China yang saat ini tengah berkembang sangat pesat. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena urbanisasi di Tiongkok ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, mengapa industri di Tiongkok bisa berkembang sangat pesat sehingga pemerintahnya perlu mendorong terjadinya urbanisasi? Yaitu penjelasannya menurut saya begitu. Oleh karena kegiatan ekonomi, produksi apapun 70% walaupun barang konsumsi yang teknologi tingkat rendah pun 70% itu masih dikuasai oleh pemerintah, dimiliki. Jadi waktu zaman komunis dulu 100% dimiliki, lalu kemudian sekarang masih 70% yang jelek-jelek saja juga kepada swasta. Tapi swasta yang meng-create baru dari nol diizinkan, makanya banyak orang kaya di sana. Nah, dengan demikian kan lalu untuk yang industri baru kan menarik tenaga kerja. Lantas apa yang membedakan antara urbanisasi di Tiongkok dengan yang terjadi di tanah air kita, Pak Kwi? Nah, urbanisasi di Indonesia tidak direncanakan. Karena tidak direncanakan ya awur-awuran. Oleh karena tidak direncanakan, sekarang sudah terbukti bahwa pertaniannya akan terpuruk. Terpuruknya apa? Pertanian itu rata-rata kan milik tanahnya itu 0,3 hektar. Sedangkan produksinya, produktivitasnya itu normalnya kalau 2 hektar baru bisa lumayan itu kan. Nah, karena 0,3 hektar mereka akan terpuruk. Karena terpuruk dan pengangguran di daerah juga banyak, dia pada lari ke kota. Di kota apakah lebih enak? Iya, lebih bisa hidup. Oleh karena bayangkan, kalau mereka di sini, UMR dapat pekerjaan kan UMR-nya udah 2,2 per bulan. Tapi kalau tidak, yang katakanlah menganggur gitu ya, 80% menjadi joki gitu. Itu satu kali jalan, dia akan dapat 20 ribu. 20 ribu minus biaya-biaya lah. Itu kalau sekarang mereka itu makannya, kalau pagi sarapan kan Indomie. Satu bungkus kan 1.500 rupiah. Kemudian kalau makan siang di warteg itu kan 7 ribu, tapi yang lebih rendah dari warteg kan bisa makan kenyang 4.000, 5.000. Sehingga bagaimanapun juga ya kota ini menarik. Bagi mereka menarik karena desa lebih lapar lagi gitu. Demikian Kwi Kiangi, Beni Rahmadi, Pas FM.